So yang sangka, hai adik, sampai terjadi lagi nyong. Setia lun tan mengerti, tamu janji kupihana. Lun cinta si tengok mati, sayangkan si paruh hati. Sampai hati aku ini kau perdaya. Kebidhana, lun sangka kamu lagi nancara. Dikelun di depan mata, adik jamu sanding dua. Aku pun hana mepulih nyan manteng salah pikir. Dile hati lun dirawe tak ingin hilang boh hati. Jino de aku berjanji yang begini aku hanle. Jino abang kau mengerti han mungkin li salah sangka. Janji tak emosi darah tinggi hantu raba. Angin hana hujan tiada badai cintaku diterpa. Salah sendiri adanya itu semua. Mandum jino hanlena hai de saling curiga. Semoga getanya dua bersaling tak percaya.